السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 160. Baca Ummu Fudail. Mukhdail baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan kami membagikan mereka menjadi 12 suku-suku yang jumlahnya besar ya. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, maka pukullah dengan tongkat dengan tongkatmu batu itu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Dan kami beri naungan kepada mereka berupa awan, dan kami turunkan kepada mereka berupa manna dan salwa. Maka makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan tidaklah mereka menzalimi kami, akan tetapi mereka itulah terhadap diri mereka itu berbuat zalim. Al-wawu harfatin qatta'na fi'il madhi, na fa'ilnya, hum maf'ul bih. Ithnatai, ini kalau ini kan namanya adat murakkab. Jadi kalau ngarapnya satu paket. Jadi isnatai asyrata. Ya, itu nanti lebih kedua ya Ustaz. Yeah. Ya. Ya, asbabun ini hal ya. Umaman juga hal. Oh, hal sih kan ini ada 12. Berarti ya apa tuh? Oh, tamyiz ya. Kan. Tamyiz ya. Tamyiz umaman berarti sifat dari asbabun. Nah, al-fa'il au hayna fi'il madhi na fa'ilnya. Ila Musa jar wa majrur. Idh dharaf istasqa fi'il madhi hu al-ha'u maf'ul bih qawmu fa'il dari istasqa hu al-ha'u mudhafun ilaih an harfu masdar idrib fi'il amr dhamirnya fa'ilnya dhamir anta bi'asaka bi'asa jar wa majrur al kafu mudhafun ilaih al hajara maf'ul bih dari idrib al fau harfu atfin an bajasat fi'il madhi fa'ilnya in bajasat, jangan an bajasat, in bajasat, iya afwan, in bajasat ya fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya minhu jar wa majrur itsnata ashrata maf'ul bih dari inbajas. Kok maf'ul bih? Kan terpancar darinya 12 mata air, berarti yang terpancar ini fa'ilnya ya. 12 ya kan? Nah. Iya. Ini kalau ngirup kayak gini namanya adadun murakkabun fa'ilun. Ya itsnata asyrata adadun murakkabatun fa'ilun ainan tamyiz. Adadun murakkabun. Oh, nah. Adadun murakkabun fa'ilun. Ainan tamyiz. Qad harfu tahqiqin. Ilima fi'il madhi. Kullu ini fa'ilnya. Unasin mudhafun ilaih. Mashroba maf'ul bih. Hum mudhafun ilaih. Mudhallalna fi'il madhi. Na fa'ilnya. Alaihim jarhu majrur. Al-ghamama maf'ul bih. Al-waw harfu atfin. Anzalna fi'il madhi ma'tuf ala dhalalna. Alaihim alaihim jar wa majrur almanna maf'ul bih alwaw harf atfin as-salwa ma'tuf ala almanna kulu maf'ul ih fi'il fi'il amr alwaw fa'iluhu min tayyibati jar wa majrur ma isim mausul sebagai maf'ul bih razaqna fi'il madhi na fa'ilnya kum mudhafun ilaihi alwaw harf atfin ma harfu nafiyin ظلموا فعل الماضي الواو فاعله نا مفعول به الواو حرف عطف لكن حرف اضراب atau استدراب ya Ustaz انا lupa ya اضراب aja enggak apa-apa اضراب ya استدراب استدراب اضراب بال ya ya لكن حرف استدراب كانوا فعل ماضي ناقص الواو اسم كانوا انفسا khabar dari kanu hum mudhaf ilaihi yadhlimuna fi'il mudhari alwaw fa'iluhu tafsirnya wa farraqna qaumu musa min bani israila koma maful bi kan koma bu farraqna qauma musa maful bi kan ya qauma musa min bani israila ithnatay ashrata qabilatan bi'adadil asba بعدد الأسباط وهم أبناء يعقوب كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا حين عطشوا في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الماء قد علمت كل قبيلة من القبائل اثنتي عشرة مشربهم لا تدخل قبيلة على غيرها في شربها وظللنا عليهم السحابة وأنزلنا عليهم المن وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل والسلوى وهو طائر يشبه السمانة وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم فكرهوا ذلك وملوه من طول المداومة عليه وقالوا لن نصبر على طعام واحد وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ولم يشكروا لله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ فوتون عليها كل خير وعرضوها للشر والنقمة dan kami pecahkan kaum Musa dari Bani Israel sebanyak 12 kabilah dengan berbagai suku-suku dan mereka itu adalah anak-anak Nabi Ya'kub. Setiap kabilah ini ma'ruf dari sisi nasabnya ya, Ustaz Nakib ini? Iya. Yeah. Nasabnya. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika dia meminta dari kaumnya mata air ya, ini Ustaz? Gimana? As-suqya ini mata air? Minuman. Oh, minuman. Minuman ketika mereka haus dalam perjalanannya. Maka pukullah dengan tongkatmu batu itu. Maka Nabi Musa memukulnya dan keluarlah 12 mata air. Dan sungguh suku-suku itu telah setiap suku mengetahui 12 mata air dari minuman mereka sendiri. Dan mereka suku-suku itu tidak akan tempat masuk. minum mereka. Oh ya, tempat minum mereka. Suku-suku itu tidak akan memasuki tempat minum yang selain tempat minum mereka. Dan kami beri naungan kepada mereka berupa awan. Kami turunkan kepada mereka manna, dan manna ini menyerupai somgo. Ini apa ya, Ustaz? Sungguh itu sesuatu yang lengket. Sesuatu yang lengket, rasanya seperti madu. Dan juga kami turunkan salwa, itu adalah burung yang menyerupai sumana. Ini burung puyuh ya. Dan kami katakan kepada mereka, makanlah dari yang baik-baik dan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan bencilah. Maka mereka membenci yang demikian. Maka mereka yang membenci yang demikian, dan mereka itu malu, ini apa, Sa? Bosan. Bosan. Bosan dari ketetapan yang panjang. Iya, maksudnya terus-menerus makan itu. Terus-menerus makan itu. Dan mereka berkata, kami tidak sabar dengan makanan ini. Dengan makanan yang hanya satu jenis saja. Dan mereka meminta untuk menukarnya, yang mana itu di bawah dari yang baik. Dan tidaklah mereka menzalimi kami ketika mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Dan mereka tidak menegakkan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Kan tetapi mereka itu zalim terhadap diri mereka. Ketika Fawa itu mati ya. Ya, karena itu karena ya, karena mereka melewatkan. Karena mereka melewatkan Kata ya, semua. itu artinya lewat ya. Mereka melewatkan yang baik-baik dan mereka aradu apa sih? Menolaknya. Menolaknya dengan keburukan dan keburukan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan kami bagi mereka, yaitu kaum Nabi Musa, menjadi 12 suku yang berbeda-beda. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta minum kepadanya, ya kami wahyukan, pukullah dengan tongkatmu batu tersebut. Kemudian setelah dipukul, fambajasat minus nata ashrota aina, maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrumi, sungguh setiap kaum, kabilah telah mengetahui tempat minum mereka. Jadi karena jumlahnya ada 12, tempat minumnya yang diberikan oleh Allah adalah 12 juga. Wadzallalna 'alaihimul ghamam, dan kami naungi di atas mereka awan. Jadi ketika mereka berjalan supaya enggak kepanasan, Allah naungi mereka dengan awan. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka makanan dari surga, yaitu al-man dan as-salwa. Al-man ini seperti madu, as-salwa seperti burung puyuh. Minumlah dari apa yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, dan tidaklah kalian, ya tidaklah mereka menzalimi kami. Ya, jadi ketika mereka kufur nikmat, ya dikasih makanan malah minta ya yang lebih rendah, ya mereka minta kacang adas, ya bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran yang dengan mudah ditemukan di kota, ya mereka lebih milih itu daripada makanan surga. Tapi kata Allah, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ketika mereka tidak bersyukur kepada kami, mereka tidak menzalimi kami sedikit pun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Mau makhluk itu beriman ataupun kafir, tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru akibat dari perbuatan buruk itu kembali kepada manusia itu sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Fatimah baca. Na'am Ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah di desa ini dan makanlah dari yang kalian inginkan, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa, dan masuklah ke dalam pintu dengan menunduk, dengan tunduk, kami akan menghapuskan bagi kalian dosa-dosa kalian, dan akan kami tambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Waw Harf Adfin Idh Dharab Sadi. Gimana? Itu ini saja. Dorob saja. Ketika. Ya boleh. Kila fi'lu madhi naqis. Kok naqis? Bukan naqis. Majhul. Kila fi'lu madhi majhul. Naibul fa'ilnya. Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Lahum jarro majrur. Uskunu fi'lu amrin, al-waw sebagai fa'ilnya, hadihi maf'ulun bih, al-qaryata badal. Al-waw harfu atfin, kulu fi'lu amrin, al-waw sebagai fa'il, minha jar wa majrur, haitsu dharab, syi'tum fi'lun madin, tum sebagai fa'ilnya. Al-waw harfu atfin, qulu fi'lun madhin, al-waw sebagai fa'il, hittotun sebagai mubtada, ya, Zain? Iya. Atau hittot. Atau malah kubar, ya? Qul ini, Zain. Nah, al-waw harfu atfin, udakhulu fi'lu amrin, al-waw sebagai fa'il, al-baba fa'fulun bih, sujada hal, ya, dalam keadaan sujud. Ya, hal. Nah, nafir fi'lu mudhari'un fa'ilnya na majzum, nah, ya dia. Ya, majzum. Kenapa dia majzum? Jawab dari id, bukan, Ustaz? Jawab dari udhulu, ya. Oh, dari udhulu. Nah, Ustaz. Fi'lu mudhari majzum. Lakum jar wa majrur khati'ati maf'ulun bih kum mudhafun ilaih. Asinu harfu istiqbal nazidu fi'lu am fi'lu mudhari'un fa'ilnya nahnu. Na al muhsinina maf'ulun bih. Tafsirnya, wadhkur ayuhar rasulu isyanun bani Israel. Ini maful bi isyana. Isyana bani Israel li rabbihim subhanahu wa ta'ala li nabiyihim Musa alaihi salamu. Watabdilahumul qawlu alladhi. Qawla, ini maful bi. Maful ini. Qawla. Qawla alladhi amaru an yaquluhu. Alladhi umiru kali, ya. Kan ini kan majulnya. Majulnya. diperintahkan ya umiru an yakuluhu hina qala Allahu lahum uskunu qaryatan Baitul Maqdis uskunu qaryata Baitil Maqdis uskunu qaryata Baitil Maqdis wa kulu min samariha min simariha usima jama' ya min simariha wa hubbu biha jangan ditasirin wa hubbu biha wa hubbu biha wa nabatiha aina syi'tum wa mata syi'tum wa qulu hutta anna dzunubana wa dakhulul baba khadi'ina lillahi naghfir lakum khotayakum fala nu'akhidkum alaiha fala nu'akhidkum nu'akhidkum alaiha wa sanazidul muhsinina min khairad dunya wal akhirah min khairayid dunya wal akhirati. Ingatlah wahai Rasul ketika Bani Israel mendustakan ya mendustakan apa Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah wahai Rasul kemaksiatan Bani Israel kepada Rob mereka yang maha suci dan maha tinggi dan kepada Nabi mereka Musa alaihissalam. Mereka mengganti perkataan yang diperintahkan agar dikatakan ketika Allah berkata kepada mereka tinggallah di desa Baitul Maqdis dan makanlah darinya buah-buahan dan yang disukai dan buah itu biji-bijian. Oh, biji-bijian. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan di mana yang kalian sukain dan ketika kalian mau. Kapanpun kalian mau dan katakanlah mohon ampun atas dosa-dosa kami dan masuklah ke dalam pintu dengan keadaan tunduk kepada Allah. Kami akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan tidak akan menghukum atasnya. Dan kami akan tambahkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatu wa adkhulul baba sujadan naghfir lakum khathiyatikum. Sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka tinggallah kalian di kota ini yaitu Palestina ya, Baitul Maqdis. Wa kulu minha dan makanlah darinya apa saja yang kalian inginkan, wa qulu hittah. Ya, dan ucapkanlah hittah. Hittah ini maknanya hutta anna dzunubana, ya hapuskanlah dosa-dosa kami. Ini makna yang bagus ya. Allah memerintahkan mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Karena mereka sebelumnya, ya sebelum masuk ke kota Palestina, telah banyak melakukan ya kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan. Di mana mereka seringkali ya menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan mereka untuk mengucapkan hittah. Tapi nanti dia selanjutnya, sebagaimana dulu kita baca di surah Al-Baqarah bahwa ternyata mereka mengganti kata yang maknanya baik menjadi kata yang maknanya enggak ada maknanya. Ya hittah yang maknanya ampuni dosa kami diganti jadi hintah ya. Waliyadzubillah. Hintah itu artinya biji gandum gitu. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, jadi memang orang ya Yahudi itu kayak gitu sifatnya ya. Suka menyelewengkan ya. Karena mereka orangnya gitu, apa namanya? Tidak mau beriman ya. Bahkan cenderung apa namanya berlebih-lebihan melampaui batas dalam kekafiran ya. Sehingga seringkali mengubah kata-kata yang baik menjadi yang buruk atau tidak ada maknanya. Wadkhulul baba sujada ya. Dan masukilah ya pintu Palestina ya, Baitul Maqdis sujada dalam keadaan sujudnya. Kalau kalian melakukan itu, nafir lakum khati'atikum. Niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Sanazidul muhsinin. Dan kami akan tambahkan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tapi kita lihat nanti bagaimana orang Yahudi yang malah mengganti ucapannya. Bahkan mereka nggak mau sujud, tapi malah memasuki Palestina dalam keadaan merangkak atau ngesot gitu ya. Mereka memang kayak gitu ya. Suka beristihza ya, mengolok-olok perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu billah. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Tapi Ibu lagi ya. Baca Bu Dewi. Umumikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Dan orang-orang yang berbuat zalim mengganti perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami timpakan azab dari langit dikarenakan kezaliman mereka karena mereka berbuat zalim. Alfa'u harfu istinaf badala fi'il madhi. Alladina isim mausul sebagai fa'il, zalamu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, minhum jar majrur, qawlan maf'ul bih, ghayra na'at, alladhi mudhafun ilaihi, kilah fi'il madhi mabni lil majhul, dan na'ibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa, lahum jar majrur. Alfa'u harfu atfin, arsalna fi'il madhi na sebagai fa'il, alaihim jar majrur, rijza maf'ul bih, minas sama'i jar majrur, bima jar majrur, kanu fi'il madhi nakis, alwawu sebagai isimnya, yadlimuna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, jumlah yadlimuna sebagai khobar kanu. Tafsirnya faghayyara alladhina kafaru billahi minhum ma amarahumullahu bihi minal qawli badhulul baba yazkhafuna ala astahihim waqalu habbatun fi sya'ratin fa arsalna alaihim adzaban minas sama'i ahlaknahum bihi bisababi dzulmihim wa isyanihim. Dan orang-orang yang kafir terhadap Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah atas apa-apa yang Allah perintahkan, mengubah perkataan yang Allah perintahkan kepadanya, dan yang Allah perintahkan kepada mereka berupa perkataan masuklah pintu dengan Ustaz, merangkak. Ini kan bukan perintah ini mah, dan mereka pun memasuki pintu. Oh, badahol ya. Dan mereka memasuki pintu dengan merangkak di atas astahihim merangkak. Kalau merangkak itu berarti di atas apa? Kaki apa, dengkul apa ini? Iya, Ustaz. Iya. Dan mereka berkata suatu bijian di dalam pada sehelai rambut. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari... Oh, itu bukan rambut, tapi gandum. Oh, sya'run gandum ya. Biji bijian dari gandum. Ya Ustaz? Ya betul, terus. Maka timpakan kepada mereka azab dari langit. Maka kami binasakan mereka dengannya disebabkan kezaliman mereka dan tadi apa isyan kemaksiatan mereka. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Maka mereka, ya orang-orang zalim tersebut, mengganti ya ucapan yang tidak diucapkan kepada mereka. Kan disuruhnya hittah, ya. Tapi mereka malah mengatakan hintah. Disuruh minta ampun, tapi malah mengucapkan hintah biji gandum. Lihat betapa ingkarnya mereka. Fa'arsalna alaihim rijzam minas sama makala. Kirimkan kepada mereka, ya azab dari langit. Dimakan uyat imun sebabkan karena kezaliman mereka. Itu orang Yahudi itu kayak gini. Ya. Bahkan dikisahkan sebelumnya ya. Ketika ingin memasuki Baitul Maqdis kan ketika itu ya para penghuni Palestina adalah orang-orang yang jabarin ya. Orang-orang yang gagah perkasa gitu ya. Maka Nabi Musa mengajak mereka ya Bani Israel untuk berperang ya. Tapi apa kata Bani Israel? Pergilah engkau bersama Tuhanmu ya. Sesungguhnya kami adalah orang yang duduk-duduk saja. Ini lihat ya bagaimana ingkarnya mereka. Orang Yahudi itu sifatnya kayak gitu ya, pengecut ya. Padahal mereka berkali-kali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari kejaran Firaun. Kemudian ketika mereka meminta melihat Allah secara langsung, Allah binasakan mereka. Tapi Nabi Musa berharap, berdoa, mohon ampun agar mereka hidupkan kembali, Allah hidupkan lagi. Bersamaan dengan hal tersebut, ya mereka tetap saja. Ya kita lihat bagaimana potongan-potongan kisah di Al-Qur'an ini memperlihatkan betapa mereka ini ya level tertinggi dalam hal melanggar ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti di tafsir dijelaskan ya bahwa kan ketika mereka ingin memasuki Palestina mereka diminta untuk apa? Yang pertama memohon ampun, yang kedua masuknya dalam keadaan sujud ya. Ini boro-boro sujud gitu ya. Jadi mereka pertama mengganti hito dengan hinto, kemudian mereka bukannya sujud tapi malah merangkak ya. Lihat bagaimana apa namanya keingkaran mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjadikan perintah-perintah Allah sebagai olok-olokan saja bagi mereka. Walhamdulillah. Dan kita melihat bagaimana sikap mereka orang-orang Yahudi ya zaman sekarang gitu ya. Bagaimana mereka menodai Masjid Al-Aqsa, bagaimana mereka menyiksa saudara-saudara kita di Palestina tanpa rasa bersalah. Karena memang mereka memiliki hati yang seperti batu gitu ya, tidak memahami sedikit pun. Nah, kita lanjutkan. Baca Pedi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'a hitanuhum yawma sabatihim surra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan bertanyalah kepada mereka tentang suatu kampung yang mereka bertempat tinggal berada di dekat pantai. Ketika mereka berdekat laut. Ketika mereka melanggar peraturan larangan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka itanuhum itu ikan besar ya. Pada hari Sabtu ikan banyak yang berenang, yang mengambang, dan pada hari lainnya ikan-ikan tersebut tidak ada. Demikianlah kami menguji mereka dengan apa-apa yang mereka sebab kefasikan mereka. Kefasikan ya. Mereka berbuat kefasikan. Al-wawu harful istifna is'al fi'il amr fa'ilnya anta hum maf'ul bi anil koryati jar majrur alati isi mausul kanat fi'il madhi nakis hadirotal bahri sebagai khobar daripada kanat id dhorof ya aduna fi'il mudore fa'il ini adalah al-wawu sebagai fa'ilnya fisabati jar majrur id dhorof ta'tihim ta'ti fi'il mudore Ustaz ya him maf'ul bi khitanuhum adalah sebagai fa'ilnya yauma dhorof sabatihim mudhof ilai suro'an hal alwawu sebagai alwawu harfuat fin yauma ma'tuf la nahi yasbituna fi nahi ini nafiah loh tadi. Oh ya, tidak ya. La nafiah yasbituna fi ilmu dore alwawu sebagai fa'il la nahi ta'tihim ta'ti fi'il mudhari him maf'ul bi kadzalika jar majrur nabluhum nablu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu hum maf'ul bi bima jar majrur kanu fi'il madhi nakis alawu sebagai isim kanu yafsukun fi'il mudore jumlah yafsukun sebagai khobar daripada kanu was'al ayyuha rasulu ha'ula'il yahuda anil khobari ahlil an, enggak ada al ini, an khobari ahlil koryati allati kanat bikorbil bahri it ya tadi ahluha fi yaumil sabti ala hurumatillah haitsu amarahum ayu'azimu yaumas sabti wala yasidu fihi samakan fabtalahumullahu wamtahanahum fakanat khitanuhum ta'tihim yaumas sabti kasirotan Tofiatan ya, ala wajihil bahri. Wa idha dahaba yaumul sabati tadhabas hitanu fil bahri. Tadhadul hitu hiyat hiyanu fis bil bahri. Wala yarawna minha say'an. Fakanu yahtaluna ala habsiha fi yaumi sabti. Habsiha fi yaumi sabti fi hafair. Fi khafairin. Fi khafairo. Wayastaduna ba'dihi. Ba'dahu. Wa kana wasofna lakum minal ikhtibari wal ibtilai bi idharil samaki ala dohril ma'i fi yaumil mahrumi alaihim yaumil muharrami alaihim fil yaumil mahrumi alaihim soiduhu fihi wa ikhfa'ihi alaihim fi yaumil mahallali fi yaumil mahallali lahum fihi soiduhu kadzalika nahtabiruhum bisababi fasfaskihim an ta'atillahi wa khurujihim anha dan bertanyalah wahai Rasul kepada orang-orang Yahudi tentang keadaan mereka yang tinggal dekat laut ketika mereka melanggar ketika mereka penghuninya melanggar larangan pada hari Sabtu untuk menghormati mengagungkan Allah ketika Allah memerintahkan mereka untuk mengagungkan hari Sabtu dan janganlah mereka berburu pada hari Sabtu itu berburu ikan maka mereka melanggar. Maka Allah menguji mereka dan menguji mereka. Sama. Ya. Maka tatkala keadaannya banyak ikan-ikan datang kepada mereka pada hari Sabtu di banyak laut dan nampang di tepi laut. Permukaan. Gimana, Zat? Ya banyak dan ngambang. Ngambang di laut ya. Dan tetapi pada hari selainnya mereka ikan-ikan itu tidak ada di laut ya. Dan mereka tidak melihat dimanapun. Tetapi kemudian mereka mencari celah. Dalam bentuk mengurung apa? Mencari celah untuk menangkapnya. Mencari celah untuk menangkapnya pada hari Sabtu. Dan memburunya menangkapnya pada sesudah hari Sabtu. Demikianlah kami mensifati mereka sebagai ujian adik mereka. Dengan menampakkan ikan-ikan secara jelas di air pada hari diharamkan atas mereka untuk memburunya dan menyembunyikan ikan-ikan itu pada hari yang diharamkan kepada mereka untuk berburu. Demikianlah kami menguji mereka karena kefasikan mereka atas taat kepada Allah, dan mereka dan keluarnya mereka dari ketaatan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyalah kepada mereka tentang suatu kota yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar perintah Allah pada hari Sabtu. Karena orang Yahudi itu di antara syariat agamanya adalah tidak boleh bekerja apapun di hari Sabtu. Mereka mengagungkan hari Sabtu sebagaimana kaum muslimin mengagungkan hari Jumat dan orang Nasrani mengagungkan hari Ahad. Nah, bagi orang Yahudi nggak boleh ya kerja atau nangkap ikan di hari Sabtu. Tapi Allah menguji mereka. Apa ujiannya? Ittatihim syaitanum yawma sabtihim syura. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan besar pada hari Sabtu, ya syura yang banyak dan apa namanya kelihatan di permukaan. Jadi Allah sengaja menguji mereka. Diperlihatkan kepada mereka ikan-ikan yang besar kelihatan, ya. Karena ikannya itu menampakkan diri di permukaan laut. Wa yawma la yasbituna la ta'tini. Ya la ta'tin. Padahal kalau bukan hari Sabtu la ta'tin, ikannya enggak datang, ya. Dia sengaja diuji. Ya, maka mereka pun apa? Di tafsir dikatakan fakanu yahtaluna la habsiha fi yawmi sabti fi hafair. Mereka mencari celah, ya, untuk menangkap ikan tersebut dengan cara apa? Meletakkan kayak semacam perangkap-perangkap, lubang-lubang. Ya, waisona ba'dahu. Dan mereka ambilnya besokannya. Jadi, memang diantara sifat orang Yahudi adalah mereka suka mencari-cari celah. Ya. Mencari-cari celah hukum. Mereka tahu kalau menangkap ikan pada hari Sabtu, itu nggak boleh. Makanya mereka lakukan adalah dari hari Jumatnya, mereka udah taruh tuh perangkap-perangkap ikan, ya. Ya mungkin kayak semacam apa sih bukan jala ya kayak perangkap ikan lah ya, harapannya ketika hari Sabtu ikannya banyak kemudian tertangkap nanti mereka ngambilnya hari Ahadnya. Ini namanya mencari celah, ya. Dan mencari celah ini nggak boleh, mencari-cari celah dalam hukum itu hukumnya nggak boleh. Seperti misalnya suami istri yang tahu bahwa berkumpul di siang hari bulan Ramadan itu kan nggak boleh, ya. Bahkan kafaratnya bisa 2 bulan. Maka dia mencari celah, misalnya dia pergi. Padahal enggak ada niat pergi. Cuma sebatas biar dia anggap safar lalu dia bisa bebas berkumpul dengan istrinya. Nah, ini kata para ulama kalau ada suami istri yang begini maka dikatakan innamal a'malu binniyat, ya. Artinya kalau memang sebetulnya dia enggak ada niat lain selain jimaknya, maka dia dosa besar, ya. Ini dosa besar. Jadi nggak boleh kita mencari hilah. Hilah itu mencari-cari celah gitu ya. Hal-hal yang haram ya supaya halal dicari-cari celahnya. Ya gimana caranya biar halal? Ini nggak boleh. Ya. Ini kelakuannya orang Yahudi. Jadi ini ujian bagi orang Yahudi ketika itu ya. Jadi Allah jadikan hari Sabtu itu ikannya banyak ya. Maka mereka pun tergoda untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwasanya Allah mengutuk mereka menjadi keraknya, kemudian mati beberapa hari setelahnya. Nah, lanjut ya, masih banyak waktunya. Peserta baru kalau ada yang mau baca tunjuk tangan aja ya, ini kan belum tahu kesiapannya. Di kelas ini nggak ada paksa untuk baca ya, jadi yang mau aja. Bu Azmi baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Dan ketika suatu kaum dari mereka berkata, mengapa kalian memberi nasihat kepada kaum yang ayat Allah itu mengambil pelajaran. Mengapa kalian mengambil pelajaran dari kaum yang Allah telah membinasakannya dan mengazabnya dengan azab yang keras? Mereka berkata sebagai alasan kepada Rob kalian dan berharap agar mereka bertakwa. Nah, al-wawu harfu istinaf idh-dharfiyah qalat fil madi fa'ilnya ummatun kemudian minhum jarwa majrur lima jar lam huruf jar lima itu simisifam aja harfu istinaf atau boleh juga lamnya huruf jar mainnya maisifam gitu ya. Ya. Al-mim mim atau ma ya Ustaz? Mana-mana? Lima gitu kalau kita pecah. Oh, ya, alam aku jarin ma isim istifham. Cuma gini, kalau di Al-Qur'an ma istifham itu pendek semua. Makanya kayak amma ya tasal enggak amma, kemudian lima enggak lima. Itu untuk membedakan mana ma istifham dengan ma mausul. Yuk. Ma harfu istifham ta'izuna fi'il mudhari al-fa'il domir mustatir takdiruhu antum qawman antum ta'izuna ma wawunya fa'il al-wawu na'am fa'ilhu al-wawu qawman fi'il F maf'ulun bih Allahu mubtada muhlikuhum sebagai khobar hum mudafun ilaih au harfu atfin mu'adzibuhum mu'adzibu ma'tuf ila muhlikum muhliku kemudian hum mudafun ilaih adaban hal ya Ustaz syadidan na'at. Mana yang hal? Adaban. Adaban syadidan? Apa kira-kira? Kan ada mu'adzibnya. Ini tahu kayak gini apa? Maf'ulun bih. Bukan. Maf'ul mutlak ya. Oh iya iya. Maf'ul mutlak. Nah kalau saya. Qalu fi'il madi. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Ma'dzirotan. Ini maf'ul li'ajli. Ma'dzirotan. Qalu ya benar maklumin aja boleh. Ila rabbi jarwa majrurkum mudafun ilaih alwawu harful atfin la'allahum la'alla harfu taraji hum isimnya yattaqun khabarnya fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya. Dan wadzkur ayyuhar rasulu idh qalat jama'atun minhum li jama'atin ukhra kanat ta'idhu al-mu'tadin fi yawmi sabti wa tanhahum an ma'siyatillahi fihi lima ta'idhuna qawman Allahu muhlikuhum fi dunya bima'siyatihim iyahu aw mu'adzib أو مؤذبهم عذابا شديدا في الآخرة قال الذين كانوا ينهون عن مأسية الله تأذهم وتنهاهم لنؤذر فيهم ونؤدي فرض الله علينا في الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ورجاء والنهي wanahi anil munkar anil munkari warojaan an ya, jangan ditanwinin warojaan yattaqullah warojaan yattaqullah fayu khafuhu wa yatubu min maksiatihim rob min maksiatihim rabbihim wa ta'addihim ala harwama alaihim. Dan ingatlah wahai Rasul, ketika mereka sekumpulan dari mereka berkata kepada sekumpulan yang lain, dan engkau mengambil pelajaran kepada orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Dan engkau mengambil pelajaran kepada orang yang melampaui batas di hari Sabtu, dan engkau mencegah dari maksiat kepada Allah. Mengapa engkau mengambil pelajaran sebuah kaum yang Allah akan menghancurkan di dunia dengan maksiatnya dan mengazabnya dengan azab yang keras di akhirat, maka berkata ya orang-orang yang mereka melarang maksiat kepada Allah, kami mengambil pelajaran dan kami mengambil pelajaran kami dan kami mengajari mereka dan Kami mengajari mereka dan mencegah mereka agar kami mendapat alasan darinya dan beri uzur itu. Kami mendapat uzur fihim dari fihim uzur padanya dan menegakkan kewajiban Allah kepada kami dalam amar ma'ruf dan nahi munkar dan berharap agar mereka bertakwa kepada Allah dan mereka takut kepadanya dan mereka bertobat dari maksiat kepada Rabb-nya dan maksiat dari Rabb-nya dan pelanggaran kepada apa yang telah diharamkan bagi mereka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika sekelompok orang dari mereka bertanya atau berkata, mengapa kalian mengingatkan kaum atau memperingati suatu kaum yang Allah membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang pedih. Qalu, ya, kemudian mereka, itu kaum yang menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, sebagai bentuk ya uzur ya dari Rabb kalian dan agar mereka bertakwa. Ini ucapannya orang fasik nih, dan sayangnya kita sering mendengar ucapan ini keluar dari mulutnya orang-orang fasik di zaman ini. Kata mereka, udah sih ngapain ngurusin urusan orang gitu kan. Kadang-kadang mereka misalnya kalau dinasehati untuk dari kemaksiatan, kata dia badan-badan aneh gitu kan, duit-duit aneh, suka-sukanya mau ngapain. Nah, ini kadang orang fasik itu kayak gitu ucapannya. Dan jawabannya adalah ini. Jadi kenapa kaum muslimin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia tahu, ya, kalau misalnya ada orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, maka Allah yang akan menghukum mereka, mengajak mereka. Lalu ngapain kita kasih peringatan, kalau pada akhirnya Allah juga akan membinasakan mereka. Maka jawaban yang sangat bagus adalah, ya, ma'dzuratan ila rabbikum. Justru ini sebagai uzur agar kita berlepas diri dari orang-orang tersebut, ya. Karena kalau ada orang di depan matanya ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia diam aja, tidak ada pengingkaran dengan tangannya, dengan lisannya, apalagi dengan hatinya pun tidak ada pengingkaran, maka dia ikutan berdosa. Ya. Tapi kalau dia sudah ingkari, ya kalau dia mampu dengan tangannya, nggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, nggak mampu dengan lisannya, minimal dia ingkar dalam hati, maka gugurlah kewajibannya. Dia bisa mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu punya tanggung jawab moral untuk mencegah kemungkaran yang ada di depan matanya. Nggak boleh seorang Muslim melihat kemungkaran terus diam aja, nggak boleh. Ini namanya setan bisu ya. Setan bisu, nggak boleh. Seorang Muslim itu kalau lihat kemungkaran ingkari. Ya sekurang-kurangnya kalau nggak mampu dengan lisan, ya nasihatin nggak berani misalnya. Misalnya orangnya banyak kalau kita omongin takut kita dikeroyok. Apalagi dengan tangan ya. Maka minimal dengan hati diingkari supaya kita mendapatkan uzur daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka bertakwa, artinya moga-moga taubat tuh orang-orangnya ya. Kalaupun enggak ya minimal kita telah melaksanakan kewajiban kita yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah. Kita sampai sini ya. Kita ada pertanyaan masuk nih Bu Dewi. Mumikyal bertanya, anidrib, tadi annya sebut harfu masdariyah, boleh ya setelah masdariyah fil amr? Boleh ya. Boleh. Jadi memang masdariyah itu setelahnya boleh fil mudhari, boleh fil madi, boleh fil amr. Karena memang fungsinya menyambung dua fiil an itu. Jadi boleh fiil apa aja ya. Termasuk fil amr. Ya. Nah, tadi hitah disebutkan sebagai khobar. Kalau soalnya kalau dibilang mubtada ini malah bingung nyari khobarnya apa. Kan kalau kita bilang itu khobar, gampang nyari-nyarinya. Misalnya kita katakan qauluna hitah. Ya, ucapan kami adalah hitah, ampuni. Ya, gampang kalau nyari. Lebih gampang nyari mubtada ya daripada nyari khobar ya. Karena kalau kita bilang hitah mubtada, khobarnya apa? Kayak gitu. Nah, baik ya, demikian majlis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.